بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون الكرام، رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kalimat ini senantiasa membasahi lisan kita. Kalimat ini hendaknya senantiasa kita baca sebagai bentuk pujian kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Jalla wa'ala yang telah menciptakan alam semesta ini dan menciptakan makhluk ini, makhluk yang lemah ini, dan juga mengatur rezekinya dan mencukupi kebutuhan dari makhluk yang lemah ini. Alhamdulillah, kalimat ini senantiasa kita lafazkan dikarenakan dialah Allah Azza wa Jalla yang layak untuk dipuji, yang layak untuk mendapatkan segala macam bentuk pujian, karena ialah yang memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar. Bahkan kita tidak mampu untuk menghitung nikmat Allah Azza wa Jalla. Saking banyaknya nikmat tersebut, sehingga Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan di antara nikmatnya adalah nikmat waktu luang dan juga nikmat sihat yang dengannya kita bisa menghadiri majlisul ilm. Yang dengan nikmat tersebut kita bisa keluar dari rumah kita untuk berada di taman-taman surga sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau menggambarkan bahwasannya majlisul ilm merupakan taman-taman surga. Dan kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, kita termasuk hamba-hambanya yang Allah Azza wa Jalla gerakkan hati kita untuk bersemangat menghadiri majlisul ilm, untuk bersemangat menuntut ilm, untuk bersemangat dalam mencari kebaikan tersebut dan mengamalkan kebaikan ini. Karena tidak semua Allah Azza wa Jalla gerakkan hatinya. Tidak semua hamba digerakkan hatinya oleh Allah Azza wa Jalla untuk mau berada di majlisul ilm, meskipun ia memiliki waktu luang dan juga memiliki kesehatan. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat jasa beliaulah kita merasakan manisnya iman dan berada dalam Islam, dalam agama yang Allah Azza wa Jalla ridhai. Agama yang Allah Azza wa Jalla sebutkan, inna dina inda Allahil Islam. Dan untuk itu, maka kita sebagai seorang hamba butuh untuk menuntut ilmu yang berkaitan dengan agama kita. Agama yang Allah Azza wa Jalla sebutkan, inna dina inda Allahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah Azza wa Jalla adalah Islam. Kita sebagai seorang hamba, maka hendaknya menuntut ilmu berkaitan tentang agama ini. Dan bersemangat dalam menuntut ilmu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Cukuplah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai penghibur, sebagai pemotivasi, motivator bagi para thullabul ilm agar ia bersemangat dalam menuntut ilmu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, barang siapa yang Allah azza wa jalla inginkan baik, inginkan kebaikan baginya, maka Allah Azza wa Jalla akan faqihkan ia dalam urusan agama ini. Maka Allah Azza wa Jalla akan berikan ia kefaqihan dalam berkaitan tentang ilmu agama kita ini. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pada pembahasan yang lalu, kita telah masuk pada firman Allah Azza wa Jalla yang menyebutkan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan telah kita syarah, dan kita sebutkan, apa makna dari ayat yang mulia tersebut. Dan telah kita ketahui, hakikat bahwasannya manusia diciptakan tidak lain tujuannya untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak tujuan untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka tidak akan diciptakan manusia dan jin ini. Sehingga Allah Azza wa Jalla sebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian pada pembahasan kita pada subuh kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tersebut, yakni perkataan al-muallif rahimahullah taala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang beliau mengatakan, wa laysatil hikmatu min khalqihim naf'a Allah. Man sayqra? Naam, iqra ya mufti. Alhamdulillah rabbil alamin. wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumil qiyamah amma ba'du qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala wa laysa walaysatil hikmatu min khalqihim naf'allahi wa lihada qala ta'ala ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an ma uridu ay ta'imuni wa qawlihi wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wa yajtanibu at-taghut wa qawlihi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana ay hadha wa amma qawluhu ta'ala man dhal ladhi yuqridu Allaha qardan hasanan yudha'ifuhu lahu فهذا ليس إقرادا لله سبحانه بل هو غني عنه لكنه سبحانه شبه معاملة عبده له بالقرض لأنه لابد من وفائه فكأنه التزام من الله سبحانه أن يوفي العامل أجر عمله كما يوفي المقترض من أقرضه الآية الثانية قول حسبك بارك الله فيك إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الشيخ محمد بن صالح الأثيمين beliau melanjutkan dengan mengatakan وليست الحكمة من خلقهم نفع الله bukanlah hikmah dari penciptaan jin dan manusia ini yaitu memberikan manfaat kepada Allah Azza wa Jalla. Bukanlah hikmah bahwasannya jin dan manusia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla mendapatkan manfaat dari penciptaan mereka. Bukan hikmah. Bukan itu hikmahnya. Walihada qala ta'ala lantas terkait hal ini Allah Azza wa Jalla berfirman ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Dalam ayat yang ke-57 yang sebelumnya dalam ayat yang ke-56 Allah Azza wa Jalla sebutkan alasan kenapa jin dan manusia diciptakan. Dalam ayat yang ke-57 Allah Azza wa Jalla tegaskan bahwa Allah Azza wa Jalla ketika menciptakan jin dan manusia tidak ada manfaat sama sekali bagi Allah Azza wa Jalla atas penciptaan mereka. Enggak ada manfaat sama sekali. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla sebutkan, "Ma uridu minhum mir rizqi." Aku tidaklah menginginkan agar mereka memberikan rezeki kepadaku. "Wa ma uridu ay yut'imuni." Dan juga aku tidak menginginkan agar mereka memberikan makan kepadaku. Menunjukkan Allah Azza wa Jalla sejatinya apa? Tidaklah mendapatkan manfaat sama sekali dalam penciptaan jin dan manusia. Sebagaimana kebanyakan kita ketika kita melakukan sesuatu, maka ketika kita melakukan hal itu, pasti ada manfaat bagi kita. Kenapa kita melakukannya? Ketika kita membuat sesuatu, maka ketika kita membuatnya, pasti ada manfaat bagi kita. Kenapa kita membuatnya? Namun hikmah dari penciptaan jin dan manusia adalah apa? Adalah untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, bukan mendapatkan manfaat dari penciptaan tersebut. Lantas dalam ayat setelahnya Allah Azza wa Jalla sebutkan innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dialah Allah Azza wa Jalla Sang Maha Pemberi Rezeki lagi memiliki kekuatan yang kokoh. Dan Allah Azza wa Jalla juga tegaskan di dalam firman-Nya ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul Hamid. Wahai manusia, kalian semuanya ini butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ini fakir. Kita ini butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Azza wa Jalla tegaskan, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah Azza wa Jalla maha kaya lagi maha terpuji. Oleh karenanya, ya khani fiddin a'azanallah wa iyakum jami'an. Hikmah dari diciptakannya jin dan manusia adalah untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, bukan memberikan manfaat untuk Allah Azza wa Jalla. Kemudian, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga mengutip firman Allah Azza wa Jalla yang beliau mengatakan, wa amma qawluhu ta'ala. Adapun firman Allah Azza wa Jalla yang menyebutkan, man dhalladhi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah Azza wa Jalla dengan pinjaman yang baik, maka Allah Azza wa Jalla akan lipat gandakan pinjaman tersebut dengan lipatan yang begitu banyaknya. Man alladhi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu adha'afan katsirah. Allah Azza wa Jalla akan lipat gandakan apa yang dilakukan oleh hamba ini ketika ia memberikan pinjaman, ketika ia menginfakkan hartanya kepada Allah Azza wa Jalla, dan ini merupakan tijaratan lan tabur. Yarjuna tijaratan lan tabur, Allah Azza wa Jalla sebutkan. Orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, yang mereka harapkan adalah tijaratan lan tabur, adalah perniagaan yang tidak pernah kenal rugi dengan Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah Azza wa Jalla lipat gandakan perniagaannya dengan Allah Azza wa Jalla dengan lipat ganda yang begitu banyak. Tidak hanya satu, dua, tiga, tidak. Namun Allah Azza wa Jalla sebutkan, yudha'ifa yudha'ifahu adha'afan katsira. Kemudian Ibn Shalih Al-Utsaimin mengatakan, fahadha laysa iqradan lillahi subhanahu wa ta'ala, bal huwa ghaniyun anhu, lakinnahu subhanahu shabbaha mu'amalata 'abdihi lahu bil qardi, li'annahu la budda min wafa'ihi. Dan di sini tegas Ibn Shalih Al-Utsaimin mengatakan, bukanlah maksudnya adalah memberikan pinjaman kepada Allah Azza wa Jalla, bukan. Bal huwa ghaniyun anhu. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla ialah yang maha kaya, yang ia tidak butuh terhadap hal tersebut. Lakinnahu, akan tetapi subhanahu syabbaha mu'amalat 'abdihi, Allah Azza wa Jalla mentashbih mu'amalah hambanya dengannya, yaitu berupa apa? Berupa al-qard. Di sini Allah Azza wa Jalla memisalkan, Allah Azza wa Jalla mentashbihkan mu'amalah hambanya dengan Allah Azza wa Jalla dengan apa? Dengan al-qard. Bukan berarti Allah Azza wa Jalla butuh kepada hambanya, butuh terhadap qard dari hambanya tersebut. Tidak, Allah Azza wa Jalla enggak butuh sama hamba-hambanya. Enggak butuh Allah Azza wa Jalla dengan kita. Karena Allah Azza wa Jalla al-hayyul qayyum, maha hidup dan maha berdiri sendiri, enggak butuh kepada makhluknya. Li'annahu la budda min wafa'ihi, namun di sini Allah Azza wa Jalla ingin mengajarkan kepada hamba-hambanya bahwasannya Allah Azza wa Jalla akan menepati apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam firman-Nya. Allah Azza wa Jalla sebutkan, man dhalladhi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu. Maka Allah akan lipat gandakan apa yang telah ia berikan, yang ia telah pinjamkan tersebut. Bukan berarti maknanya Allah Azza wa Jalla butuh terhadap pinjaman ini, enggak. Namun Allah Azza wa Jalla memastikan bahwa Allah Azza wa Jalla akan apa? Akan menepati apa yang Allah Azza wa Jalla telah sebutkan, telah janjikan di dalam firman-Nya tersebut. Faka'annahu iltizamun min Allah Subhanahu ayyuwaffiyal 'amila ajra 'amalihi kama yuwaffiyal muqtarid man aqradah. Dan Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini seakan-akan memastikan bahwa Allah Azza wa Jalla pasti, ini kepastian dari Allah Azza wa Jalla, pasti akan memenuhi, memberikan ganjaran kepada sang amil, orang yang berbuat tersebut. Berupa apa? Ganjaran dari amal yang ia perbuat, kama yuwaffi al-muqtarid, sebagaimana orang yang berhutang, ia menyawab, membayar hutangnya kepada orang yang ia hutangi. Maka Allah sebutkan di sini, permisalan man dhalladhi yukridallaha qardan hasanan, menunjukkan pasti Allah Azza wa Jalla akan apa, tepati janjinya. Akan tepati janjinya. Sebagaimana kelaziman orang yang berhutang, yang ia pasti akan melunasi hutangnya kepada orang yang dihutang. Maka ikhwani fi din, azanillahu iyakum jami'an. Pelajaran yang berharga dari ayat tersebut, ketika Allah Azza wa Jalla telah sebutkan dalam firman-Nya, Allah Azza wa Jalla akan menepati apa yang Allah Azza wa Jalla janjikan kepada hamba-hambanya. Dan ini jelas dalam firman-Nya juga Allah Azza wa Jalla menyebutkan, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Azza wa Jalla tidak pernah menyelisihi janjinya. Ketika Allah janjikan kepada hamba-hambanya, barang siapa yang mampu menginfakkan hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla akan lipat gandakan hartanya tersebut dengan kelipatan yang begitu banyak. Agar tidak ada keraguan dari hamba-hamba ini, maka Allah Azza wa Jalla misalkan dengan man dhalladhi yuqridullaha qardan hasanan. Karena kelaziman orang yang berhutang pasti akan membayar hutangnya. Ini agar tidak tercipta keraguan dari hamba-hambanya. Maka Allah Azza wa Jalla misalkan dengan firman-Nya, man dhalladhi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu adha'afan katsirah. Tayyib, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masuk ayat yang kedua, yang di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula." Man al-qari? Tafadhal, Alfiya. Thumma qala mu'allif rahimahullah ta'ala qawluhu walaqad allamu walaqad ba'athna, iqra al-aya. Al-ayatu thaniyatu qawluhu ta'ala walaqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wajtanibu at-taghut. Qawluhu walaqad allamu mu'tiyatul kismin muqaddarin waqadamin Qasamin muqaddarin. Waqad liltahkiki wa alayhi faljumlatu muakkidatu bilqismil muqaddari. Wallamu waqad. Qaluhu ba'athna ay akhrajna wa arsalna fi kulli ummatin. Wal ummatu huna at-ta'ifatu minan nasi watutlaqul ummatu fil Qur'ani ala arba'ati ma'amin. Alif at-ta'ifatu kama fi hadhihi al-ayati. Ba al-imamu wa minhu qawluhu ta'ala inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Jim al-milatu wa minhu qawluhu ta'ala inna wajadna aba'ana ala ummatin dal az-zamani wa minhu qawluhu ta'ala wadda qarba'da ummatin Fakul ummati bu'isu bu'isa kullu ummatin bu'isa fiha fakul ummati bu'isa fiha rasulun min ahdin nuhin ahdin nuhin ila ahdin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam hasbuka barakallahu fik. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, kemudian kita masuk pembahasan terkait ayat yang kedua yang al-muallif, penulis matan kitab tauhid, beliau mengatakan wa qauluhu ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut, surah an-nahl ayat yang ke 36. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang mensyarah matan tauhid tersebut di dalam kitab ini, dalam kitab Al-Qawlul Mufid ala kitab Tauhid ini, beliau menjelaskan al-ayatu tsaniyah qawluhu ta'ala, ayat yang kedua yaitu firman Allah azza wa jalla yang menyebutkan wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang ia mendakwahkan kepada kaumnya, kepada umatnya, ani'budullaha wajtanibut taghut, sembahlah Allah azza wa jalla semata dan jauhkan diri kalian daripada taghut. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan kepada kita secara detail makna dari ayat ini yang beliau mengatakan qawluhu, firman Allah azza wa jalla menyebutkan walaqad, maknanya adalah beliau jelaskan bahwa pada laqad tersebut terdapat al-lam mauti'atan liqasamin muqaddar, yang di mana pada lam tersebut ia berposisi sebagai qasam, untuk qasam, untuk sumpah yang muqaddar, yang ditakdir, yang dikira-kira. Maka ketika antum membaca ayat walaqad ba'athna, menunjukkan sudah kepastian, pasti tidak akan mungkin tidak. Dan qad, kata beliau, wa qad litahqiq, dan qad di sini adalah bertujuan untuk tahqiqnya. Sehingga ketika kita mengatakan wa laqad ba'athna, dan sungguh pasti tidak akan mungkin tidak. Apa yang merupakan kepastian ini? Yaitu kami mengutus pada setiap umat seorang nabi. Dan beliau mengatakan wa alaihi fal jumlatu muakkadatun bil qasamil muqaddar wal lam waqad, dan di sini jumlah yang menyebutkan walaqad ba'athna, maka dia terdapat muakkad sebagai penguatan dalam hal apa, dalam qasam yang bersifat muqaddar, dan lam di situ adalah tanda dari penguatan tersebut berserta dengan adanya qad. Kemudian beliau menyebutkan qawluhu ta'ala, dan firman Allah azza jalla menyebutkan ba'athna, kami telah mengutus, ay akhrajna wa arsalna fi kulli ummatin. Makna dari ba'athna adalah akhrajna, kami mengeluarkan, wa arsalna, mengutus pada setiap umat. Pada setiap umat. Dan adapun umat, ini mengandung makna berapa? Makna dari umat, ada empat makna dari umat ini. Ketika antum mengatakan ummah, ummah mengandung 4 pengertian, 4 makna. Yang pertama, beliau menyebutkan wal ummatu huna at-ta'ifatu minan nas. Yang dimaksudkan ummah dalam firman Allah Azza wa Jalla yang menyebutkan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin, yaitu apa? At-ta'ifatu minan nas, kumpulan dari manusia. Kumpulan yang banyak dari manusia, maka ini dinamakan dengan ummat. Adapun makna dari ummat, beliau mengatakan wa tutlaqul ummatu fil qur'ani ala arba'ati ma'anin. Dan ummat ini disebutkan di dalam Al-Qur'an dan ia memiliki atau mengandung 4 pengertian. Yang pertama, at-ta'ifatu kama fi hadhihi al-ayah, bermakna ta'ifah, bermakna kelompok. Kelompok manusia yang banyak atau kumpulan manusia yang banyak, maka inilah yang dinamakan dengan ummah, sebagaimana firman-Nya walaqad ba'atsna fi kulli ummatin. Yang kedua, makna dari ummat adalah bermakna al-imam. Bermakna imam. Wa minhu qawluhu ta'ala, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Makna yang kedua dari ummat, yaitu bermakna al-imam, sebagaimana firman Allah, sesungguhnya Ibrahim, ia adalah ummat qanitan lillah. Sungguhnya Ibrahim, dia adalah imam, dia adalah pemimpin. Imam yang bagaimana? Imam yang qanitan lillahi azza wa jalla, yang ia patuh, tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Maka makna yang kedua dari ummat bermakna apa? Al-imam. Tidak hanya ummat ini lantas bermakna apa? Bermakna ta'ifah. Namun memiliki makna berapa tadi? Ada 4 makna di dalam Al-Quran yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian makna yang ketiga, ummat bermakna al-millah. Apa itu al-millah? Agama. Tuntunan. Sebagaimana firman-Nya wa minhu qawluhu ta'ala, inna wajadna aba'ana ala ummatin. Sesungguhnya kami mendapatkan bapak-bapak kami di atas ummah, di atas millah, di atas agama mereka, di atas syariat mereka, di atas apa yang mereka buat sendiri sebagai syariat. Maka yang ketiga, ummat bermakna al-millah. Kemudian yang keempat, al-ummah, ia bermakna az-zaman. Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam firman-Nya wadzakara ba'da ummatin. Ketika Allah Azza wa Jalla menceritakan bagaimana orang yang ia ditahan bersama Nabi Yusuf alaihi salam bertemu di dalam penjara. Kemudian Nabi Yusuf menta'wilkan mimpinya. Maknanya begini dan begini. Dan ia orang tersebut mengatakan wadzakara. Dan Allah Azza wa Jalla menyatakan di dalam firman-Nya menceritakan tentang orang ini, wadzakara ba'da ummatin, dan ia mengingat setelah beberapa waktu. Dan orang tersebut yang bersama Nabi Yusuf ini mengingat setelah beberapa waktu. Maka ummah yang keempat bermakna apa? Az-zaman, bermakna waktu, zaman. Sehingga kata beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, فَكُلُّ أُمَّةٍ بُؤِثَ فِيهَا رَسُولٌ مِنْ أَهْدِ نُوْهٍ إِلَى أَهْدِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ. Oleh karena seluruh umat, diutuslah kepada mereka seorang rasul. Dan ini semenjak masanya Nabi Nuh sampai masanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu pertanyaannya adalah apa sih tujuannya diutus para rasul ini? Apa tujuannya diutus para rasul? Kenapa Allah Azza wa Jalla mengutus mereka? Pasti ada hikmahnya, ada tujuannya. Dan hikmah dari diutusnya para rasul tersebut, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sebutkan di dalam pensyarahan beliau selanjutnya. Manil qari. Iqra. Salam rusuli. Al-alifu iqamatul hujjatu qala ta'ala rusulan mubashirina wa mundirina li'alla yakuna linnasi alallahi hujjatum ba'da rusul. Suratul Nisa. Al-ba'u ar-rahmatu liqawlihi ta'ala وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. الجيم بيان الطريق الموصل إلى الله تعالى لأن الإنسان لا يعرف ما يجب لله على وجه التفضيل على وجه التفضيل illa an tariqir rusuli ala wajh tafsili illa an tariqir rusuli qawluhu an ibudullaha an kila tafsiriyatun وهي التي سبقت بما يدل على القول دون حروفه كقوله تعالى تعالى فأوحينا إليه أن اصنع الفلك والوحي فيه معنى القول دون حروفه والبعث متضمن معنى الوحي لأن كل رسول موحى إليه والبعث متضمن معنى الوحي لأن كل رسول موحى إليه. بارك الله فيك. Kemudian ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Wal hikmatu min irsalir rusul. Hikmah diutusnya para rasul. Tentu ketika Allah Azza wa Jalla mengutus para nabi dan rasul pasti ada hikmah. Pasti ada tujuan. Dan di antara hikmahnya disebutkan di sini yang pertama adalah iqamatul hujjah, untuk menegakkan hujjah. Untuk menegakkan hujjah kepada umat ini. Kepada umat di mana mereka diutus. Semisal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada umat ini. Qala ta'ala Allah azza wa jalla berfirman rusulan mubashirina wa munzirina li alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatum ba'da rusul. Para rasul mereka itu diutus sebagai apa? Mubashirin, pemberi kabar gembira. Wa munzirin, sebagai pemberi peringatan. Tujuannya apa? Allah Azza wa Jalla sebutkan. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. Agar tidak ada nanti perkataan manusia yang ia mendebat Allah Azza wa Jalla setelah diutusnya para rasul. Agar tidak ada nanti manusia yang mengatakan kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, kami masuk neraka karena kamu belum mengutus rasul. Kami belum tahu mana jalan yang membawa kepada surga, mana jalan yang membawa kepada neraka. Kamu belum utus kepada kami rasul. Maka agar tidak ada perkataan tersebut, agar tidak manusia ini mendebat Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla utus para nabi dan rasul. Untuk apa? Iqamatul hujjah, menegakkan hujjah kepada mereka. Agar mereka tidak menyalahkan Allah Azza wa Jalla. Dan ini bentuk rahmatnya Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya. Jikalau seandainya pun Allah Azza wa Jalla ingin mengazab hamba-hambanya, ma fi muskilah, enggak ada masalah bagi Allah Azza wa Jalla. Haknya Allah Azza wa Jalla. Boleh-boleh saja. Akan tetapi, inilah bentuk rahmat Allah Azza wa Jalla yang Allah utus kepada setiap umat seorang rasul. Tujuannya untuk apa? Menjelaskan kepada mereka, ini jalan yang membawa kepada surga, ini jalan yang membawa kepada neraka, yaitu mubasyirina wa mundzirina. Yang kedua, hikmah diutusnya para rasul adalah ar-rahmah, untuk menciptakan kedamaian, untuk menciptakan rahmah, kasih sayang. Diqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla yang menyebutkan, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk alam semesta ini. Dan ini pasti, dan ini nyata, bahwa di dalam syariat kita ini, syariat Islam adalah syariat yang dipenuhi dengan rahmah, yang dipenuhi dengan tasamuh, toleransi. Maka di antara rahmat, kasih sayang yang ada di dalam Islam, Allah Azza wa Jalla mengatur hak-hak seorang hamba. Hak seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya telah diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara haknya tidak boleh untuk dirampas hartanya, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Bahkan rahmat yang ada di dalam Islam, yang Allah Azza wa Jalla mengutus baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul, sebagai rahmat untuk semesta alam ini, juga dirasakan oleh orang-orang non-muslim. Bahkan di dalam Islam tidak boleh untuk menumpahkan darah meskipun ia non-muslim secara sembarangan, tanpa ada dasar, tidak boleh. Bukankah di dalam Islam kafir zimmi ini mendapatkan perlindungan, yang tidak boleh ditumpahkan darahnya? Dan inilah bentuk rahmat atau tidak? Ini bentuk rahmat dalam Islam. Ini bentuk rahmat diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kepada muslim dengan muslim yang lainnya, mukmin dengan mukmin yang satunya, bahkan terhadap non muslim pun ada rahmat di situ. Kafir zimmi tidak boleh untuk ditumpahkan darahnya. Maka dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, man qatala mu'ahadan lam yarah rahiyatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad yang ia ada perjanjian dengan pemerintah, dengan waliul amr, maka ia tidak akan mencium bau surga. Ini rahmat apa tidak ya ikhwah? Rahmat. Maka Islam adalah agama rahmah. Islam adalah agama yang menebarkan kasih sayang, kedamaian. Kemudian yang selanjutnya, hikmah yang ketiga dari diutusnya para rasul, yaitu bayanut tariqil musil ila Allah Ta'ala, untuk menjelaskan jalan yang membawa kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk menjelaskan jalan yang membawa kepada Allah Azza wa Jalla. لِأَنَّ الْإِنسَانَ لَا يَعْرِفُ مَا يَجِبُ لِلَّهِ عَلَى وَجْهِ التَّفْصِيلِ إِلَّا أَنْ طَرِيكِ الرُّسُولِ. Karena seorang manusia, ia tidak mengetahui apa yang Allah Azza wa Jalla wajibkan kepada mereka secara tafsir, secara terperinci, melainkan dengan adanya apa? Dengan adanya para rasul yang menjelaskan kepada mereka. Nah, seseorang tidak akan mampu untuk mengetahui ini yang diwajibkan oleh Allah, ini yang diharamkan, ini yang dibolehkan, kecuali dengan apa? Kecuali dengan diutusnya para rasul. Diutusnya para rasul adalah tujuannya agar manusia ini mengetahui ini haknya ia, ini kewajibannya, ini yang tidak boleh ia kerjakan. Tanpa diutusnya para rasul, kita tidak akan mengetahui apa kewajiban kita, apa tujuan kita diciptakan, kita tidak akan tahu. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla mengutus para rasul, dan diutuslah kepada kita seorang nabi yang mulia. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah penutup para nabi dan rasul. Penutup para nabi dan rasul. Yang jumlah para nabi berapa? Disebutkan sebagian para ulama juga menyebutkan, dan bahkan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan ada hadis yang memang belum diketahui secara sabit, secara kokoh, tentang hadis tersebut yang menyebutkan jumlah secara pastinya. Namun beliau mengatakan bahwa para nabi yang Allah Azza wa Jalla utus kepada manusia ini berjumlah sekitar 124 ribu. Ini nabi. Dari 124 ribu yang wajib kita tahu berapa? 25. Ada yang Allah Azza wa Jalla sebutkan namanya, dan ada juga Allah Azza wa Jalla tidak sampaikan namanya di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan 124 ribu nabi yang Allah Azza wa Jalla utus untuk manusia. Rasul berapa? Rasul ada berapa? Ada yang menyebutkan bahwa para rasul jumlahnya, dan ini juga dikuatkan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Jumlah para rasul yang Allah Azza wa Jalla utus 313, ada juga yang menyebutkan 315. Bayangkan ya ikhwah, para nabi dan rasul yang begitu banyak jumlahnya, tujuannya satu, ketika mereka diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk apa? Mubashirina wa munthirin. Dan tujuan pokok mereka adalah satu, an ya'budullaha wajtanibut tagut, untuk menegakkan kalimah la ilaha illallah, untuk menegakkan bahwasannya dialah, yaitu Allah Azza wa Jalla satu-satunya yang layak, yang pantas diibadahi dengan benar di muka bumi ini. Yang begitu banyaknya Allah Azza wa Jalla utus semua para nabi tersebut dan rasul, tujuannya adalah untuk satu. Kemudian yang keempat, yang ketiga, apa yang ketiga tadi? Bayanut tariqil musil ila Allah Ta'ala. Nah, ini tentu. Tentu tujuannya diutusnya para nabi dan rasul adalah untuk menjelaskan. Dan ini telah kita sebutkan tadi. Oleh karenanya ketika kita mengetahui hikmah dari diutusnya para nabi dan rasul, salah satunya adalah untuk menjelaskan kepada manusia jalan yang Allah Azza wa Jalla inginkan. Jalan yang Allah Azza wa Jalla sebutkan ini adalah siratal mustaqim. Jalan Allah Azza wa Jalla, siratillah. Dan pasti di situ para nabi dan rasul, rasul ini menjelaskan kepada umatnya sedetail mungkin yang berkaitan tentang agama ini. Sahih? Sedetail mungkin yang berkaitan tentang agama ini pasti telah dijelaskan oleh para rasul tersebut. Begitu pula nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam diwafatkan melainkan semua telah dijelaskan yang berkaitan tentang syariat ini. Secara terperinci. Bahkan hatta al-khira'ah. Bahkan hatta ketika seseorang masuk ke dalam WC dan buang hajatnya, menuntaskan hajatnya, itu pun telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tata cara dan adabnya. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadisnya, ketika kita ingin buang air atau qada'ul hajah, maka tidak boleh menghadap ke arah kiblat. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan ketika antum masuk ke dalam WC, kita masuk ke dalam WC, ada doa yang dibaca sebelum masuk dan mendahulukan kaki kiri. Sampai hal yang sepele menurut manusia telah komplit, telah terperinci dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana lagi dengan yang lebih besar dari itu? Dengan hal yang lebih besar dari itu. Maka pastinya dijelaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau hal yang sepele pun telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dari mana lagi manusia ini akan berani membuat-buat syariat di dalam agama? Dari mana lagi jalannya manusia ini untuk berani membuat syariat dalam masalah agama ini? Membuat hukum dalam masalah agama ini. Membuat amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah di antara hikmah diutusnya beliau adalah bayan at-tariq al-musil ila Allah? Menjelaskan kepada manusia, kepada umat ini jalan yang Allah azza wa jalla inginkan. Jalan yang membawa kepada agama Allah Azza wa Jalla yang lurus. Jalan yang membawa kepada Rabbil Alamin. Oleh karenanya, ikhwani fiddin, azanillahu iyakum jami'an. Ini perkara yang sangat detail. Agama ini telah sempurna. Maka kesempurnaan agama ini jangan sampai kita kotori, Jangan sampai kesempurnaan dari agama ini yang sakral ini, kemuliaan dari agama yang sempurna ini, terkontaminasi dengan apa? Dengan hal-hal yang tidak pernah diajarkan di dalam syariat ini, kemudian kita masukkan dalam syariat. Ikhwani fid din, azanallahu iyakum jami'an. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semua. Dan semoga kita istiqamah di dalam menuntut ilmu, istiqamah berada di atas sunnah sampai akhir hayat kita, dan kita diwafatkan di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته